em đại quân nghi cụ tốn anh chờ ý kiến. Apa kowe orang ngerteni, kowe tak kangeni. Oh A, oh E. Tinggalan alun tak kolei, termina stasiun tak ubengi, senajan setahun tak anteni, tresnamu sing tak kondeli. Lali janji-janji diseseni lampu alun-alun iki, lali tenan to dek karo aku iki, neng terminal stasiun gon Bentar.